Anissa Rahma Ju Palapa. Spesial untuk Abang Hemin. Saya umumkan pada bulan pada bintang I'm not afraid to die. matur sembah nuwun. Subhanallah. Dunia terima kasih banyak buat semuanya. Matur sembah nuwun. Mbak Nisa Rahma. Ya.